Waktu itu ku sedang merindu, merindukan seseorang yang telah pergi. Di manakah di kau kini? Kecewa, sebab apa kau tinggalkan aku? Tak pantaskah bila daku untukmu? Apa mungkin karena daku orang tiada, ku kecewa. Ini ku baru mengerti, rupanya kau telah mengikat janji. Patah hati bagi diriku, hanya kecewa. Ku kecewa. Ku kecewa.